يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini, yang mana insyaallah ta'ala kajian rutin pada Jumat malam Sabtu akan kita mulai pada malam ini dengan membahas sebuah kitab yang berjudul Sahih Al-Imam Muslim, yang mana kitab ini merupakan kitab yang ma'ruf, masyhur di tengah-tengah kita. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kitab yang paling sahih, yang paling mulia setelah Al-Quranul Karim adalah dua kitab besar, yaitu Sahih Al-Imam Al-Bukhari wa Sahih Al-Imam Muslim. Sahih Bukhari wa Sahih Muslim. Yang mana dua kitab ini tatkala sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan di dalam dua kitab tersebut, maka sering disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin dengan penyebutan muttafaqun alaih, telah disepakati bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan besar bahwasanya karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala akan rutin kita bacakan pada setiap Jumat malam Sabtu, merupakan karya besar yang dimiliki oleh beliau, yang di dalamnya terdapat ahadith sahihah, hadith-hadith sahih, yang merupakan nukilan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita memulai membaca hadith pertama dari apa yang telah diletakkan oleh beliau Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, maka kita akan memulai majlis ini dengan membacakan sekelumit atau sedikit dari biografi Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Al-Musannif, beliau adalah yang memiliki karya ini, yang mana nama beliau alaihi rahmatullah adalah Al-Imam Abul Hasan. Kunyah beliau adalah Abul Hasan Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim, yang mana beliau berasal dari kota Naisabur, An-Naisaburi. Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim An-Naisaburi. Naisabur ini merupakan sebuah kota yang berada di negara Iran sana, yang mana dahulu negara Iran merupakan tempat lahirnya ulama-ulama besar, di antaranya adalah Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Di negara tersebut ada sebuah kota yang bernama Naisabur, dan disitulah Al-Imam Muslim berasal, dilahirkan beliau pada tahun 206 Hijriah, yang mana beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah di akhir bulan Rajab, pada hari Ahad di sore hari, yang mana dijelaskan oleh para ulama at-tarikh bahwasanya beliau tatkala Ahad sore meninggal, ditunggu pemakamannya atau dikubumikannya pada hari Senin. Yang mana Imam Muslim alaihi rahmatullah, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, merupakan seorang imam besar yang berasal dari kota Nisabur tersebut. Yaman dia belum memiliki guru-guru yang banyak sekali, masyayikh yang banyak sekali. Di antaranya adalah ayah beliau sendiri, Al-Hajjaj Ibn Muslim, seorang alim kabir, ulama besar di zamannya. Begitu pula dari ulama-ulama selain ayah beliau. Yang mana alhamdulillah Imam Muslim memiliki kesempatan untuk melakukan rihlah. Beliau melakukan sebuah perjalanan jauh untuk menuju kota Hijaz, yang ketika itu adalah Makkah wal Madinah. Makkah ketika itu masih masuk di kota Hijaz. Yang mana di situ mereka memiliki ulama-ulama besar, dan disitulah Imam Muslim belajar dan mendapati warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa hadis sahihah dari masyayikh yang berada di kota Hijaz. Begitu pula di negara-negara yang lainnya. Kemudian Imam Muslim alaihi rahmatullah, seperti kebanyakan para ulama, beliau di umur 14 tahun sudah menghatamkan hafalan Qur'annya. Sudah menjadi seorang hafiz, selesai membaca atau selesai. Yang mana beliau alaihi rahmatullah di umur 14 tahun telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an Al-Karim. Yang mana inilah sifat-sifat yang dimiliki ulama besar kita, yang merupakan warisan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, turun kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, kepada tabi'in, asba' tabi'in, dan yang setelahnya. Memang mereka sudah terbiasa untuk menghafal Al-Quranul Karim semenjak kecil. Maka tidak asing lagi tatkala Imam Muslim alaihi rahmatullah telah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran di umur yang sangat kecil sekali alaihi rahmatullah. Dan dijelaskan oleh sebahagian para ulama bahwasanya beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Quran tersebut sebelum beliau baligh. Jadi sebelum baligh sudah menyelesaikan hafalan Al-Quranul Karim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah sifat yang dimiliki oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, huwa ahadu a'lam a'immatu hadha sya'an wa kibarul mubarrizina fih wa ahlul hifdhi wal itqan. Beliau adalah seorang ulama besar di zamannya dan merupakan orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang lebih dari teman-teman sejawat beliau, teman-teman yang lainnya. Wa ahlul hifdhi wal itqan, dan beliau adalah seorang ahlul hifdh, merupakan orang yang sangat kuat sekali hafalannya dan sangat mutqin. Warrahalina fi talabihi ila immatil aqtar wal buldan, dan beliau memiliki riwayat sejarah melakukan rihlah, perjalanan bukan hanya ke kota Hijaz akan tapi ke seluruh aqtar, ke seluruh dunia, yang mana beliau disitulah memiliki masyayikh, guru-guru yang menjadi tolak ukur dan barometer tatkala beliau mengeluarkan karya besar sahih Al-Imam Muslim ini. Banyaknya masyayikh beliau alaihi rahmatullah menunjukkan kepada kita tentang seringnya beliau melakukan rihlah, perjalanan talabul hadis, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking ilmiahnya karya yang dimiliki oleh Imam Muslim ini, ada sebahagian para ulama yang menjadikan posisi sahih Muslim di atas dari sahih Al-Imam Al-Bukhari. Karena di beberapa hadis yang didapati di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari terdapat beberapa hadis yang disebut dengan hadisul mu'allaqat. Bukan merupakan hadis yang dhaif, akan tetapi masih di bawah posisi hadis-hadis sahih. Dan hadis-hadis tersebut tidak didapati di dalam sahih Al-Imam Muslim. Akan tetapi perkataan yang rajih dari kalangan para ulama yang berkaitan dengan hal ini adalah sahih Al-Imam Muslim masih berada di peringkat kedua setelah sahih Al-Imam Al-Bukhari. Karena posisi sahih Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, walaupun ada di dalamnya beberapa hadis al-mu'allaqat, akan tetapi disebutkan di dalam sahih Bukhari tersebut bukan tujuan utama dari Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Beliau menukilkan hadis-hadis tersebut yang bukan derajat sahih tertinggi itu dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah agar mereka, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, mengetahui bahwasanya hadis ini bukanlah hadis yang sahih yang memiliki derajat tertinggi. Ada beberapa illah, ada beberapa penyakit yang berada di dalamnya. Itu tujuan dari Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Kalau dalam bahasa ilmu mustalahul hadis yang dilakukan oleh beliau, periwayatannya bukan dalam periwayatan usul, bukan inti yang diinginkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, akan tetapi furu', hanya sebagian contoh kecil untuk memperlihatkan bahwasanya riwayat-riwayat mereka ini ada catatan kecil yang harus diperhatikan oleh mereka, orang-orang yang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara Imam Muslim alaihi rahmatullah murni ahadis yang ada di sisi beliau yang beliau riwayatkan alaihi rahmatullah, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya jumlah hadis-hadis sahih, global hadis-hadis sahih yang ada, atau jumlah hadis-hadis sahih yang ada di karya Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam sahihnya ini berjumlah 3033 hadis tanpa diulang, karena ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ulangi di tempat yang lain. Kalau jumlah secara keseluruhan dihitung dengan hadis-hadis yang terulang, maka jumlah ahadis as-sahihah yang ada di dalam Sahih Muslim berjumlah 7563 hadis. Jadi hampir separuh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan pengulangan dalam rangka beristidlal. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan satu persatu. Beristidlal dengan bab per bab yang diinginkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya jumlah hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Muslim dalam periwayatan ini tanpa diulang berjumlah 3033 hadis, dan dengan pengulangan berjumlah 7563 hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan sahih Al-Imam Muslim, setelah kita mengetahui jumlah yang ada di dalam kitab ini, maka penting pula untuk kita mengetahui bahwasanya sahih Al-Imam Muslim yang merupakan hasil dari karya ilmiah Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim alaihi rahmatullah, beliau tidaklah menuliskan bab yang ada di dalam sahih Imam Muslim. Jadi kalau kita bisa melihat sahih Muslim, ada di sana bab-bab. Bab pertama, bab kedua, sampai seterusnya, bab 100 sekian. Maka bab-bab ini bukan ditulis oleh Imam Muslim. Imam Muslim alaihi rahmatullah yang dilakukan oleh beliau adalah menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur periwayatan guru-guru beliau. Dari awal sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun bab-bab yang ada di kitab Sahih Muslim yang kita saksikan, bab pertama, bab kedua, seterusnya, itu merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Jadi itu merupakan tambahan dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, yang mana beliau merupakan pensyarah, seorang yang menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Karena beliau melihat rapinya apa yang ditulis oleh Al-Imam Muslim, seperti insyaallah akan kita masuk bab pertama yang berkaitan dengan hukum menukilkan sesuatu yang teranggap dusta dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ancaman keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 sampai 3 hadis di awal kitab ini berkaitan semua dengan ancaman ini. Ancaman keras bagi mereka yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Al-Imam Muslim tidak menuliskan bab di situ. Tambahan bab merupakan sebuah ijtihad dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada tempatnya. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, sebelum kita masuk kepada hadis pertama dari sahih Muslim, maka sebaiknya kita membaca muqaddimah yang dituliskan oleh beliau sendiri. Maka di sini insyaallah taala akan lebih membuka pikiran kita. Kenapa Sahih Muslim ini ditulis oleh beliau? Karena di sini dijelaskan oleh beliau sendiri. Seorang musannif yang akan menjelaskan sendiri kenapa beliau menulis kitab Sahih Muslim. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lafaz basmalah yang ma'ruf, masyhur di tengah-tengah kita. Kenapa para ulama di setiap karya-karya besar mereka memulai karya-karya besar tersebut dengan kalimat al-basmalah. Telah saya sebutkan kurang lebihnya ada 4 alasan yang saya sebutkan pada kajian Ramadan sebelum ini, yang insyaallah taala tidak perlu kita ulang lagi. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Beliau membuka kitab ini dengan berhamdalah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan khatam, penutup dari para nabi. Kemudian beliau juga berselawat kepada jami'al anbiya wal mursalin, seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kemudian yang setelah itu, fa innaka yarhamukallah بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص أن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita tidak akan membaca keseluruhan mukaddimah yang dimiliki oleh beliau, akan tetapi akan kita baca poin-poin penting yang bisa memberikan kepada kita faedah kenapa beliau menulis kitab Sahih Muslim ini. Kata beliau hafizahullah atau alaihi rahmatullah, fa innaka yarhamukallah, engkau yang telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bitaufiqi khalikik, dengan taufik dari Rabbmu, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau telah menyebutkan bahwasanya engkau menginginkan al-fahs, engkau menginginkan untuk meneliti dan mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersumber langsung dari beliau. Tatkala di mukaddimah ini beliau menyebutkan fa innaka yarhamukallah, sesungguhnya engkau telah berniat untuk meneliti, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwasanya tatkala al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menulis karya besar beliau ini, Sahih Muslim, itu bersumber dari seorang yang meminta kepada Al-Imam Muslim untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam satu kitab yang mana dengan itu memudahkan bagi dia untuk bisa menelaah, meneliti, mempelajari, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa orang tersebut yang meminta kepada Al-Imam Muslim? Yang meminta kepada beliau adalah seorang yang bernama Ahmad bin Salamah An-Naisaburi. Ini seorang yang meminta kepada Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Wa Imam Ahmad bin Salamah An-Naisaburi ini merupakan teman sejawat, teman seangkatan yang dimiliki oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana beliau Ahmad bin Salamah alaihi rahmatullah selalu menemani beberapa perjalanan-perjalanan rihlah talabul ilm yang dilakukan oleh Imam Muslim. Banyak sekali perjalanan Imam Muslim ke negara-negara yang di sana terdapat masyayikh, tentunya yang di sana terdapat ilmu-ilmu warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ditemani oleh Ahmad bin Salamah. Dan Ahmad bin Salamah yang mengenal kadar ilmu yang dimiliki oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, sehingga permintaan ini disampaikan kepada Imam Muslim. Maka tatkala permintaan tersebut dilihat oleh Imam Muslim sebagai satu permintaan yang akan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirah, ya insyaallah taala di sini dijelaskan oleh beliau. Yang mana kata beliau di sini, walilladzi sa'alta akramakallah, dan yang engkau minta. Ini khitab yang ditujukan kepada Ahmad bin Salamah. Jadi seakan-akan beliau bersyukur, berterima kasih kepada Ahmad bin Salamah, karena dengan sebab Ahmad bin Salamah lah Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah mengeluarkan kitab Sahih Muslim yang sampai sekarang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mana tatkala dibaca karya-karya Al-Imam Muslim, salah satunya adalah Sahih Muslim ini, maka amalan jariah, pahala akan terus mengalir kepada beliau alaihi rahmatullah. Kata beliau, walilladzi sa'alta akramakallah, dan yang engkau minta wahai Ahmad bin Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakanmu, hina roja'atu ila tadabburih, ketika aku memperhatikan lagi apa yang engkau minta, ketika aku mempertimbangkan lagi apa yang telah engkau minta, wa mata'uru bihil hal insya'allahu akibatun mahmudah wa manfa'atun mawjudah. Yang mana tatkala aku mengabulkan permintaanmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalur periwayatannya dari Al-Imam Muslim sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau lihat di sini ada dua keutamaan, yang pertama ada dua kebaikan. Yang pertama adalah aqibatun mahmudah. Ini aqibah mahmudah yang insyaallah taala akan beliau dapatkan nanti di akhirah, kebaikan akhirah. Wa manfaatun mawjudah, dan manfaat yang ada tatkala karya besar beliau ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, yang akan senantiasa dibaca terus. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kita berjauh-jauh berangkat ke kota Madinah, tidak perlu kita berjauh-jauh berangkat ke kota Mekah untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita buka karya Al-Imam Muslim ini, maka kita dapati ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita apakah bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut ataukah tidak. Jadi niat yang dimiliki oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, walau nuzakki alallahi ahada, dan kita tidak memberikan satu rekomendasi di atas Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui isi hati beliau. Akan tapi zahir yang kita nilai, zahir yang kita lihat, bahwasanya beliau alaihi rahmatullah menulis kitab Sahih Muslim ini dengan tujuan membawa kebaikan dunia wal akhirah. Di dunia bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, dan di akhirah insyaallah ta'ala menjadi amalan jariah yang akan selalu mengalir pahalanya kepada beliau alaihi rahmatullah. Dan dijelaskan pula di dalam mukaddimah ini bahwasanya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam hadis-hadis yang akan dinukilkan di sini merupakan sebuah kemudahan yang beliau berikan untuk awamul muslimin, untuk kaum muslimin yang awam, yang tidak mengerti bagaimana cara mensahihkan hadis, bagaimana cara mendhaifkan hadis. Jadi kemudahan ini diberikan oleh beliau. Tidak perlu lagi melihat atau mencari-cari apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif. Tinggal buka kitab Sahih Muslim, maka kita mendapati bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi ini bentuk taisir, bentuk kemudahan yang beliau inginkan kepada awamul muslimin, yang mana mereka belum tentu bisa memilah-milah mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Jadi dengan diciptakannya atau ditelurkannya karya ini, maka beliau berharap at-taisir, kemudahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, agar mereka mudah mendapati ahadis sahihah yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa perlu mereka repot-repot untuk mempelajari ilmu mustalah al-hadis, tanpa mereka repot-repot untuk mempelajari ilmu al-hadis dalam menghukumi apakah hadis ini sahih atau dhaif. Dan yang mana niat beliau, walhamdulillah kita merasakan sekali bagaimana hadis-hadis yang sahih semuanya berada di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tatkala kita mendapati hadis-hadis gharib yang asing, mungkin belum pernah kita dengar, maka kita kembali kepada kitab Sahih Muslim misalkan. Dan tatkala itu diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana hadis ini tidak pernah kita dengar. Nanti insyaallah 3033 hadis, tidak mungkin semuanya pernah kita dengar. Ada satu hadis atau dua hadis atau mungkin puluhan hadis atau mungkin ratusan hadis yang kita belum pernah dengar sama sekali. Dan itu bersumber dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika kita terasing mendengar sebuah hadis, kita kembali kepada kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh beliau, berarti hadis ini sahih. Selesai. Kembali kepada kitab Sahih Bukhari, begitu pula. Ada riwayatnya oleh beliau, selesai. Hadis yang sahih. Bisa kita amalkan. Bisa kita jadikan hujjah. Akan tetapi tatkala ada hadis yang asing, tidak pernah kita dengar, kita kembali kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Kutubus Sittah, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, tidak kita dapati, maka ketahuilah bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya mungkin saja bisa ke derajat yang lebih parah lagi, hadis yang maudhu', misalkan hadis yang palsu, tidak pernah sama sekali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu cara mudahnya bagi kita awamul muslimin yang tidak mengerti ilmu mustalah, tidak mengerti bagaimana cara menghukumi hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Cara mudahnya adalah seperti itu, mengembalikan kepada kitab-kitab karya para ulama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang selainnya. Maka yang diniatkan di sini oleh beliau adalah at-taisir, agar memudahkan kita selaku awamul muslimin, agar menjadikan panduan hidup-hidup kita melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, secara global itu yang telah disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam mukaddimah beliau, panjang mukaddimah yang dimiliki oleh Imam Muslim, di antaranya beliau juga akan menyebutkan persyaratan-persyaratan rijal, orang-orang siapa orang-orang atau siapa perawi-perawi yang diriwayatkan oleh beliau di dalam kitab ini, yang mana insyaallah taala itu saya pikir tidak terlalu penting untuk majelis umum seperti ini. Maka untuk meringkas waktu, kita akan masuk kepada hadis pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yang mana di sini disebutkan, kalau ada yang punya kitab di tengah-tengah antum, bab wujubur riwayah an istiqati wa tarkil kadzabin wa tahdhiri minal kadzibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bab ini bukanlah ditulis oleh Al-Imam Muslim. Ini merupakan tambahan dari Al-Imam An-Nawawi yang beliau merupakan syarih menjelaskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bab di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi wujubur riwayah, wajibnya kita meriwayatkan anisiqat dari orang-orang yang terpercaya, wa tarkil kadzabin, dan meninggalkan periwayatan mereka orang-orang yang pendusta, wa tahdhiri minal kadzibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ancaman bagi mereka yang berani berdusta di atas nama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebelum beliau Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menukilkan hadis pertama, beliau di sini sedikit menjelaskan kepada kita tentang ancaman atau penjelasan bagi mereka yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau, waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, annal wajiba ala kulli ahadin arafa tamyiz baina sahihir riwayat wa saqimiha. Yang wajib untuk setiap muslim, kata beliau, agar bisa mereka mengetahui bagaimana bisa membedakan riwayat-riwayat yang sahih dari riwayat-riwayat yang saqim, riwayat yang berpenyakit. Wasiqatin naqilin laha minal muttahimin, dan perlu mencari orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut daripada mengedepankan mereka orang-orang yang tertuduh telah berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alla yarwa atau alla yarwi minha illa ma arafa sihhata makharijih wasitarah fi naqilihi wa yattaqi minha ma kana minha an ahli tuham. Dan hendaknya yang wajib bagi seorang muslim, kata beliau, untuk bisa meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka orang-orang yang riwayatnya sahihah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang amanah, terjaga hafalan-hafalan mereka. Wa yattaqi minha ma kana minha an ahli tuham, dan meninggalkan riwayat-riwayat dari mereka para pendusta. Wal mu'anidin, orang-orang yang senang untuk berdebat, min ahlil bidah, dari orang ahlul bidah. Dalam mukaddimah sebelum beliau menjelaskan hadis pertama, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya tatkala seorang ingin mendapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bahasakan di sini dengan meriwayatkan, yang beliau bahasakan di sini dengan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita setarakan. Di zaman kita sekarang ini sudah tertutup riwayat hadis. Karena di zaman sekarang ini kita tinggal menukilkan apa yang telah diriwayatkan oleh imam-imam salaf, orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya tatkala orang ingin meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah dari orang yang terpercaya. Maka kalau kita setarakan dengan keadaan kita di zaman sekarang ini, maka bisa kita mengatakan bahwasanya kalau kita ingin mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka dengarlah dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqat. Siapa itu mereka as-thiqat? Orang-orang yang terpercaya dari kalangan ulama ahlu sunnati wal jamaah, bukan dari kalangan ahlul bid'ah seperti yang beliau sebutkan. Jangan sampai kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari periwayatan mereka, dari jalur mereka, karena berbahaya sekali. Fitnah syubhat sangat cepat menyambar. Tidak bisa kita membedakan antara hadis-hadis yang sahih ataukah hadis-hadis yang dhaif. Tatkala seorang sudah pandai berbicara, alimul lisan, menyebutkan bahwasanya ini benar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata itu adalah suatu kedustaan. Bukanlah hadis yang diriwayatkan atau pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, untuk mencari aman min babil ihtiyat, agar berhati-hati untuk tidak mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari mereka orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpercaya. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wa dalilu ala anna alladhi qulna, dan dalil yang telah kita sebutkan dari wajibnya mengambil ilmu atau riwayat dari mereka orang-orang yang terpercaya, huwa lazim duna ma khalafah qaulullah jalla dzikruh, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Beliau menukilkan di sini firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat Allah azza wa jalla yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiq, jika datang kepada kalian khabar dari orang fasiq, fatabayyanu, maka cross checklah, jangan langsung diterima, harus di cross check dulu. Tabayyun, tasabbut, ini adalah sebuah syariat Islam yang mulia. Tidak semata-mata apa yang datang kepada kita dari khabar-khabar mereka, orang-orang yang fasik, langsung kita terima. Harus di cross check dulu apakah benar ataukah tidak. Kalau mereka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus di cross check dulu apakah benar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hanya sekedar nukilan-nukilan dusta dari mereka. Begitu pula beliau menukilkan yang menjadikan dalil kedua, wa qala jalla sana'u, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, mimman tardawna minasyuhada, wa qala azza wa jal, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhidu dhawai adlin minkum. Di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mimman tardawna minasyuhada, tatkala engkau, tatkala kalian ingin mengambil sebuah riwayat, ingin mengambil sebuah ilmu, maka harus dari orang-orang yang kalian ridhoi untuk menjadi asyuhada, orang-orang yang adil. Tidak bisa sembarangan. Karena ilmu ini adalah agama. Kalau kita ngambil dari sembarangan, maka berbahaya. Maka berbahaya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin di dalam ucapan yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, lihatlah kepada kalian, kepada siapa kalian mengambil agama-agama kalian, kepada siapa kalian melakukan talabul ilm, mencari ilmu. Harus kepada orang-orang syuhada, orang-orang yang adil, bisa menjadi syahid baik di dunia maupun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, hendaklah bersaksi mereka orang-orang yang adil di tengah-tengah kalian. Fadalla bima dzakarna min hadhihi al-ay anna khabar al-fasiq saqitun ghairu maqbul. Maka dari ayat ini kata beliau menunjukkan kepada kita bahwasanya kabar-kabar yang datang dari mereka orang-orang fasik adalah kabar-kabar yang saqit, kabar yang telah gugur, ghairu maqbul, tidak bisa diterima. Wa anna syahadata ghairil adl mardudah, dan persaksian mereka orang-orang yang tidak adil adalah mardudah, ghairul adli mardudah, tertolak persaksian mereka orang-orang yang tidak adil adalah persaksian-persaksian yang tertolak. Wal khabaru wa in faraqa ma'na syahadah fi ba'dil wujuh. Kemudian kata beliau, kabar yang datang dari mereka, orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik di sini bisa kita rinci lebih lagi, adalah mereka orang-orang yang berani untuk berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengikuti jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalur sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Hakikat dari mereka orang-orang yang fasik di dalam syariat Islam adalah mereka yang berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna secara global. Orang-orang yang fasik adalah mereka orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya setiap bani Adam terjatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi berbeda kondisi mereka orang-orang yang fasik tidak cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin yang jatuh ke dalam kemaksiatan, kembali kepada Allah Rabbul Alamin, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan mereka orang-orang yang fasik. Oleh karena itu kata Allah Jalla wa'ala, jika kita menerima kabar dari orang yang semacam mereka ini, fatabayyanu, harus di cross check dulu apakah benar ataukah tidak. Kemudian kata beliau, dijelaskan di sini, idz kana khabarul fasik ghairu maqbulin 'inda ahli al-'ilm. Kabar mereka orang-orang yang fasik, kalau mereka meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka meriwayatkan atau menjelaskan kepada kita satu ilmu, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, ghairu maqbul, tidak bisa inda ahli al-'ilm, di sisi mereka para ulama. Jadi para ulama memiliki kaidah-kaidah khusus kepada siapa kita harus mengambil riwayat hadis, kepada siapa kita harus mengambil ilmu. Tatkala riwayat tersebut, ilmu tersebut, mereka orang-orang bukan thiqat, bukan orang-orang yang terpercaya, orang-orang fusaq yang berani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata beliau ghair maqbul, tidak bisa diterima. Kama anna syahadatuhu mardudah inda jami'ihim. Begitu pula dari kalangan para ulama menjelaskan bahwasanya syahadah, persaksian yang ada di sisi mereka, mardudah, tertolak, tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Kemudian beliau di sini menukilkan hadis yang pertama dengan sanadnya, dan model pembacaan kita dari Sahih Muslim ini sama seperti kitab sebelumnya Jami' Bayan al-'Ilm Fadlih, maka kita akan membaca matan dari hadis tanpa membaca persatu perawi-perawi yang telah disebutkan oleh al-Imamu Muslim alaihi rahmatullah. Maka dalam hadis yang pertama dinukilkan oleh beliau al-Imamu Muslim alaihi rahmatullah, beliau berkata bisanadihi dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin." Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi, yang berani menyampaikan sebuah ucapan, menyandarkan sebuah ucapan dariku, bi haditsin yura annahu kadzib, dengan sebuah hadis, dengan sebuah ucapan yang dia tahu bahwasanya itu adalah ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ahadul kadzibin, maka sungguh dia di antara orang-orang yang berani berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang insyaallah taala ancaman bagi mereka yang berani berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijelaskan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di bab berikutnya, yaitu bab kedua yang berkaitan dengan babu taghlidil kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bab yang berkaitan dengan ancaman keras bagi mereka yang berani berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.